بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد، para pemirsa Niaga TV rahimakumullah. Alhamdulillah, di kesempatan pagi berbahagia ini kita kembali berjumpa di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat beriring salam tentunya tidak lupa kita sampaikan kepada suri tauladan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada? Mudah-mudahan Anda sekeluarga dalam kondisi sehat walafiat. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, seperti biasa melanjutkan pembahasan kitab Tanwirul Masalik, pembahasan tentang Kitabun Nikah, Kitabu An-Nikah. Judul kita hari ini, Hukmu An-Nazar Ilal Mar'ah wal mar'ah ila ar-rajul. Hukum melihat wanita dan wanita melihat laki-laki. Berkata Ibnu Naqib rahimahullahu taala, fa idza azama ala nikahi imra'atin, apabila seorang laki-laki telah menguatkan hatinya untuk menikahi seorang wanita, fasunnatu, maka yang sunnah atasnya, an yanzura ila wajhiha, agar laki-laki itu melihat wajah wanita yang hendak dia nikahi, wa kaffaiha, dan kedua telapak tangannya, qabla an yakhtubaha, sebelum laki-laki itu mengkhitbah atau melamar wanita tersebut. Wa in lam ta'zan fi dhalik, walaupun mungkin wanita itu tidak mengizinkan dia memandang wajahnya atau melihat kedua telapak tangannya. Kenapa seperti itu? Karena walaupun wanita itu tidak mengizinkan, maka cukup izin yang telah diberikan syariat kepada laki-laki tersebut. Ya, oleh karenanya Profesor Dr. Mustafa Dib berkata, iktifaan biizni asy-syari', mencukupkan dengan izin yang telah diberikan oleh syariat. Walahu takriru an-nazar, bahkan dia bisa mengulang nazar atau memandang wanita tersebut. Profesor Dr. Mustafa Dib berkata, idhahtija ilaihi, kalau memang dibutuhkan, bi'an lam yata'arraf ala awsafiha biru'iyatiha marratan awithnataini, yaitu dalam kondisi dia belum bisa mengenalinya dengan baik setelah memandangnya satu kali atau dua kali. Wala yanzuru ghairal wajhi wal kaffain, dan laki-laki tersebut tidak diizinkan memandang bagian tubuh wanita tersebut kecuali bagian wajah dan telapak tangannya, atau bagian tangannya, artinya dari pergelangan tangan ke atas, baik itu batinul kaf, bagian dalam telapak tangan, atau zahiru al kaf. Adapun dalilnya para pemirsa Niaga TV diantaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Sahal Ibn Sa'ad radhiyallahu ta'ala anhu, datang seorang wanita berkata, ya jitu, aku datang kepadamu ya Rasulullah untuk menyerahkan urusanku kepadamu, liahiba laka nafsi, untuk menyerahkan urusanku kepadamu. Profesor Dr. Mustafa Dib menjelaskan maksud dari ucapan wanita ini, terserah engkau ya Rasulullah, jika engkau hendak menikahiku silahkan, ya, atau jika engkau hendak menikahkanku dengan laki-laki yang engkau anggap pantas juga silahkan. Fanazara ilaiha Rasulullah, maka Rasul pun memandang wanita tersebut. Fasa'ada an-nazar ilaiha wa sawwabahu, Nabi melihat ke atas lalu melihat ke bawah. Lalu setelah itu beliau menundukkan kepalanya. Ya, Nabi menundukkan kepalanya. Dalam riwayat yang lain Imam Muslim meriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata, kuntu indan nabi sallallahu alaihi wasallam fa atahu rajulun. Satu waktu aku berada dekat Nabi, lalu datang seorang laki-laki. Lalu laki-laki ini mengabarkan bahwa dia akan menikahi seorang wanita Ansar. Maka Rasulullah bersabda, anazarta ilaiha, apakah kamu sudah melakukan nazar atau melihat wanita tersebut? Qal, laki-laki ini menjawab, la, aku belum melihatnya. Maka Nabi berkata, fadhhab fangdur ilaiha, pergilah dan lihat wanita tersebut. Dalam riwayat yang lain Imam At-Tirmidzi meriwayatkan dari sahabat Al-Mughirah Ibni Syu'bah radhiyallahu ta'ala an annahu khotaba imra'atan, bahwa sahabat ini pernah meminang seorang wanita. Faqala lahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi bersabda kepadanya, unzur ilaiha fa innaha ahra an yu'dam bainakuma, lihatlah calon istrimu itu, karena itu akan menjadikan kalian langgeng, akan menjadikan pernikahan kalian lebih langgeng. Dalam riwayat yang lain Imam Ahmad meriwayatkan dari Abi Humaid bahwasanya beliau pernah melihat Rasulullah dan Rasulullah pernah bersabda, idza khotoba ahadukum ra'atan, apabila salah seorang dari kalian mengkhitbah seorang wanita, fala junaha alaihi an yanzura ilaiha, maka tidak ada dosa atas laki-laki itu memandang wanita tersebut. Idza kana innama yanzuru ilaiha li khitbatihi, kalau tujuan dia memandang untuk mengkhitbah. Wa in kanat la ta'lam, bahkan kalaupun wanita itu tidak tahu bahwa dia dilihat atau diperhatikan oleh laki-laki tersebut. Para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, lalu Ibnu Naqib berkata, wa yuhram an yanzura ar-rajulu ila syai'in minal ajnabiyyati, seorang laki-laki diharamkan memandang wanita ajnabiyah, yaitu wanita yang bukan mahramnya, yaitu tidak diperbolehkan. Hurratan kanat au amatan, baik wanita itu merdeka ataukah wanita itu adalah seorang hamba sahaya. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur ayat 30, di mana Allah berfirman, wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim, dan perintahkanlah orang-orang mukmin itu menundukkan pandangan mereka, wa yahfazu furujahum, dan agar mereka menjaga kemaluan mereka, dzalika azka lahum, itu lebih suci bagi mereka. Awil amradu alhasanu walau bila syahwatin ma'a amni alfitnah, sebagaimana tidak boleh memandang seorang pemuda yang tampan, ya, seorang pemuda yang tampan walaupun tanpa adanya syahwat, dalam kondisi aman dari fitnah. Dalam kondisi aman dari fitnah. Tidak boleh memandang anak muda yang tampan, walaupun tanpa syahwat, dan dalam kondisi aman dari fitnah. Hanya saja, ya, apabila tanpa adanya syahwat dan tanpa adanya dan aman dari fitnah, ya, tanpa ada syahwat dan aman dari yang namanya fitnah. Jadi kalau di dalam matan Umdatus Salik dikatakan bahwasanya tidak boleh seorang wanita memandang laki-laki muda yang tampan tanpa syahwat walaupun aman dari fitnah. Itu di dalam matannya begitu. Tetapi Profesor Dr. Mustafa Dib memberikan komentar bahwa pendapat yang lebih kuat terkait dengan seorang wanita memandang laki-laki muda apabila tanpa syahwat dan aman dari fitnah, itu adalah boleh. Ya, dikatakan di sini al-mu'tamadu, pendapat yang mu'tamad, la yuhram, tidak diharamkan, an-nazar ilaihi, memandang kepada laki-laki tersebut, idza kana bila syahwatin, apabila tidak diikuti oleh syahwat, waqad aminat al-fitnah, dan aman dari fitnah. Sebaliknya, wa yuhramu bi syahwatin, maka diharamkan memandang seorang laki-laki yang masih muda yang tampan bi syahwatin, dengan syahwat, dengan nafsu, walaupun aman dari fitnah. Walaupun aman dari fitnah. Jadi kalau memandangnya tanpa syahwat dan aman dari fitnah, maka boleh. Boleh, artinya tidak diharamkan. Tetapi kalau memandangnya adalah dengan syahwat, dengan nafsu memandangnya, walaupun bahkan tidak ada fitnah di situ, artinya di tengah keramaian misalnya, maka itu adalah sesuatu yang haram. Ya. Sebaliknya, apabila seorang wanita memandang laki-laki, ya, dan dikhawatirkan adanya fitnah, maka dalam kondisi itu haram walaupun tanpa syahwat. Jadi rinciannya seperti itu, para pemirsa Niaga TV. Jadi kalau dia memandang bila syahwatin, tanpa diikuti oleh syahwat, lalu aman dari fitnah, maka boleh. Sebaliknya, kalau menggunakan syahwat walaupun aman dari fitnah, tidak boleh. Atau tidak aman dari fitnah dan tanpa syahwat, itu pun tidak boleh. Ya, jadi yang boleh hanya dalam satu kondisi, yaitu bila syahwatin, tanpa adanya syahwat, pandangan sekilas, ya, bukan pandangan yang fokus, pandangan sekilas tanpa syahwat, lalu tidak adanya kemungkinan fitnah. Lalu dikatakan di sini, waqila yajuzu an yanzura min al-amati ma ada auratiha. Ada yang berpendapat diperbolehkan seorang laki-laki memandang seorang hamba sahaya kecuali bagian auratnya. Ya, bagian aurat itu ma fawqa surrah wa tahta ar-rukbah, yaitu memandang apa yang ada di atas pusar dan di bawah lutut. Walaupun menurut Profesor Dr. Mustafa Dib, al-qawlul awwalu huwal mu'tamad, Pendapat pertama itulah yang lebih kuat, bahwa tidak boleh seorang laki-laki memandang wanita yang bukan mahramnya, baik dia hurratan atau amatan, baik wanita itu adalah wanita yang merdeka ataupun seorang hamba sahaya, itu tidak diperbolehkan. Karena ayatnya bersifat umum, tadi yang sudah kita bacakan surat An-Nur ayat 30, Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Perintahkanlah orang-orang mukmin agar mereka menundukkan pandangan mereka, dan ini mencakup kepada ajnabiyah, baik yang hurratan atau amatan. Lalu dikatakan di sini, wa yanzuru ila zaujatihi wa amatihi hatta al-aurah. Seorang laki-laki adalah boleh memandang istrinya, begitupun memandang hamba sahayanya, bahkan melihat sesuatu yang dianggap aurat. Ya, bahkan melihat sesuatu yang dianggap aurat. Kenapa? Profesor Dr. Mustafa Dib berkata, li'annahu yahillu lahu jima'uhunna. Karena seorang suami halal menjima istrinya atau hamba sahayanya. Kama yahillu lahul istimta'u bihinna fi jami'i badanihinna. Sebagaimana ya dihalalkan atas laki-laki tersebut al-istimta', bersenang-senang dengan istri atau hamba sahayanya di seluruh bagian tubuhnya. Maka fayahillu lahu an-nazaru min babi aula. Maka min babil aula, lebih utama lagi kalau hanya memandang. Walakin, akan tetapi, yukrahu nazaru kulli minaz zawjaini ilal farjil akhar. Akan tetapi makruh hukumnya sepasang suami istri, laki-laki dan perempuan sepasang suami istri, saling memandang kemaluan. Itu dihukumi makruh. Ya, memandang bagian apa? Kemaluan. Min ghairi hajatin, tanpa ada keperluan, li'anna dhalika khilaf al-adab. Karena itu bertentangan dengan adab. Oleh karenanya dalam hadis dari Ummul Mukminin Aisyah, beliau berkata, ma ra'aitu minhu wa la ra'a minni. Aku tidak melihat darinya, maksudnya dari Rasulullah, sebagaimana dia tidak melihat dariku. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, idza jama'a ahadukum zaujatahu aw jariyatahu fala yanzuru ila farjiha fa inna dhalika yurathul 'ama. Apabila salah seorang dari kalian, kata Nabi, mencampuri istrinya atau hamba sahayanya, maka janganlah melihat kepada kemaluannya, karena hal itu bisa menyebabkan kebutaan. Hanya saja hadis ini diperdebatkan oleh para ulama statusnya. Hadis ini dikeluarkan oleh Ibnu Adi dalam kitabnya Al-Kamil fi Du'afai Ar-Rijal. Artinya hadis ini dianggap sebagai hadis yang lemah. Disebutkan dalam Faidul Ilahil Malik, hadis ini diriwayatkan oleh Baihaqi Al-Baihaqi. Tetapi setelah dilihat, kata Profesor Dr. Mustafa Dib, aku tidak mendapatkannya dalam riwayat Al-Baihaqi. Ibnu Salah ketika mengomentari hadis ini, innahu jayyid. Hadis ini adalah hadis yang jayyid. Adapun Sahib Mughni Muhtaj berkata, hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan yang lainnya fi Du'afa, di dalam kumpulan hadis dhaif. Bahkan Ibnu Jauzi rahimahullahu taala memasukkannya ke dalam hadis palsu. Ibnu Salah menyelisihi Ibnu Jauzi dalam hal ini dan berkata bahwa isnadnya adalah hasan. Ya. Walaupun pendapat yang paling kuat, wallahu alam bissawab, ya, pendapat hadis ini adalah hadis yang lemah sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Jadi kalau kita lihat pendapat Ibnu Naqib, beliau cenderung mengatakan makruh ya hukumnya. Ya makruh tentunya tidak sampai pada haram ya, karahiyatut tanzih, makruh yang sifatnya tanzihan, karena dia khilafu al-adab, ya khilaf al-adab. Lalu dikatakan di sini, wa yanzurul abdu ila sayyidatihi. Seorang hamba sahaya laki-laki boleh memandang tuannya, ya tuannya seorang wanita, apabila dia dimiliki oleh seorang wanita. Wal mamsuhu ila al-ajnabiyyati. Begitupun seorang laki-laki yang mamsuh. Mamsuh ini adalah istilah, ya, mamsuh boleh memandang wanita ajnabiyah. Apa arti dari mamsuh? Kalau kita lihat dalam beberapa penjelasan, al-mamsuh bimakna ar-rajulul ladzi laisa lahu dzakar wala khisiyah khilqatan. Yaitu seorang laki-laki yang tidak memiliki apa namanya zakar, ya kemaluan, tidak juga memiliki apa namanya yang di bawahnya itu, ya apa, testis istilahnya, itu tidak memiliki kedua hal itu secara alamiah, artinya sejak bawaan lahir, sehingga menjadikan dia tidak memiliki syahwat, ya menjadikan dia tidak memiliki syahwat, itu tidak masalah kata beliau, kalau itu kondisinya adalah sesuatu yang alamiah. Lain cerita kalau sesuatu yang dibuat-buat, ya artinya dibuat-buat kondisi di mana seorang laki-laki misalnya menyerupai wanita atau sebaliknya misalnya, itu tentunya sesuatu yang dilarang. Warrajulu ila maharimihi, seorang laki-laki halal memandang mahramnya. Entah itu ibunya, entah itu misalnya apa adiknya perempuan atau anaknya perempuan, ya atau keponakannya misalnya. Wal mar'atu ila maharimiha, begitupun seorang wanita halal memandang mahram-mahramnya. Fima adama baina surrah war rukbah, selain dari apa yang ada di antara pusar dengan lutut. Jadi yang boleh itu dari pusar ke atas, lutut ke bawah. Wa amma nazaruha ila ghairi zawjiha wa mahramiha fa haramun. Adapun seorang wanita memandang kepada yang bukan suaminya atau yang bukan mahramnya, fa haramun. Maka ini sesuatu yang haram. Ya. Di sini beliau membawakan dalil terkait dengan apa yang barusan kita baca, yaitu firman Allah di surat An-Nur ayat 31. Allah berfirman, dan janganlah para wanita yubdina zinatahunna, menampakkan perhiasan mereka, illa kecuali libu'ulatihinna, kepada suami mereka atau kepada ayah-ayah mereka atau kepada ayah dari suami mereka. Seorang wanita memandang, menampakkan auratnya yang ada di antara pusar ke atas atau lutut ke bawah, itu kepada suami mereka atau kepada ayah mereka atau ayah dari suami mereka atau mertua, atau kepada anak mereka atau kepada anak dari suami mereka, atau kepada saudara laki-laki kandung mereka atau anak dari saudara kandung mereka, ya atau anak dari saudara mereka atau anak dari saudari perempuan mereka, atau kepada wanita-wanita dari kalangan kaum muslimin, au ma malakat aymanuhunna, atau kepada hamba sahaya mereka, awit tabi'ina ghairi ulil irbati minar rijal, atau kepada pelayan-pelayan laki-laki tua yang tidak memiliki keinginan kepada perempuan. Maksudnya kal mamsuh, seperti orang yang secara alamiah, ya terjadi itu dalam ilmu kedokteran istilahnya ambigus genitalia, ambigus genitalia. Itu dalam bahasa apa namanya ilmiahnya, atau kadang juga disebut dengan hermaprodi. Ya kondisi di mana secara alamiah ya ada kondisi, walaupun ini sangat jarang. Saya sempat baca dari dalam beberapa sumber, dari 31 dari 30 atau 20 sampai 30 juta manusia Ya, jadi ini kasusnya 1 per 20 sampai 30 juta manusia. Ini sesuatu yang jarang ya. Nas'alullah assalamah wal afiyah. Kita memohon keselamatan ya dan dijauhkan dari hal tersebut. Lalu dikatakan di sini wahillun nazar ilal abdi masyrutun bil iffati wal adalah min kulli minhuma. Dan halalnya memandang kepada seorang hamba sahaya ya itu terkait dengan iffah, apakah mereka menjaga kehormatan atau tidak, adalahnya pun dilihat. Wa kadzalikal mamsuh, begitu pun kaitannya dengan seseorang yang terlahir tadi dalam kondisi tidak apa berada dalam kondisi yang unik ya, tidak memiliki apa kemaluan ya, bisyarti adami baqa'i syahwah, itu pun disyaratkan harus tidak ada syahwat. Bi an la yazhar minhu mailan lin nisa, yaitu tidak ada nampak kecenderungannya kepada wanita ya. Wala wasfa limahasinihinna, dan dia tidak apa namanya tidak tertarik dengan apa keindahan wanita atau kecantikannya dan lain sebagainya ya. Adapun kalau dia berupa waria ya, mukhannas itu kalau kita baca dalam hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim ya, dari Zainab binti Abi Salamah dari ibunya yaitu Ummi Salamah qalat dakhala alayya an-nabi wa indi mukhannas. Satu waktu Nabi datang menemuiku, di sisiku ada seorang mukhannas waria. Fasami'ahu yaqul li Abdullah ibni Ubay ibni Abi Umayyah. Ya. Dan di dalam hadis ini Nabi berkata, la yadkhulanna haula 'alaikum. Jangan perbolehkan mereka itu masuk menemui kalian. Jadi Nabi melarang ya, apalagi yang dia cenderungnya bukan bawaan alamiah. Tetapi apa namanya? Kondisi di mana laki-laki menyerupai wanita atau sebaliknya itu dilarang, bahkan dilaknat ya. Dalam hadis Rasulullah berkata, hadisnya riwayat Imam Bukhari, la'anan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-mukhannas minar rijal wal mutarajjilat minan nisa, kata Nabi. Allah melaknat laki-laki yang menyerupai wanita atau sebaliknya wanita yang menyerupai laki-laki ya. Wallahu a'lam bishawab. Para pemirsa Niaga TV, ini sementara yang bisa kita bacakan. Insya Allah kita lanjutkan di kesempatan yang lain. Jangan kemana-mana, kita kembali setelah selingan berikut ini. Telah melayani dan membantu lebih dari 60 ribu pengusaha, UMKM, dan masyarakat. Toko Mesin Maxindo sudah menjadi produk kebanggaan Indonesia untuk memperlancar dan memudahkan para pengusaha, UMKM, dan masyarakat. Toko Mesin Maxindo menyediakan berbagai macam mesin yang menunjang usaha dan ekonomi Indonesia. Saatnya Anda mengunjungi Toko Mesin Maxindo di kota-kota terdekat Anda dan dapatkan segala jenis mesin yang akan memperlancar dan memudahkan usaha serta pekerjaan Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Bisnis lebih prospek dan menguntungkan. Toko Mesin Maxindo telah membantu mengembangkan bisnis di seluruh Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Dengan menghadirkan mesin-mesin penunjang industri yang berkualitas, mesin Maxindo telah teruji, digunakan oleh ribuan pengusaha di seluruh Indonesia. Dengan aneka macam jenis mesin yang dapat disesuaikan pada kebutuhan usaha, menggunakan teknologi termutakhir, dan didukung oleh layanan after sales service di lebih dari 15 cabang yang tersebar di seluruh Nusantara. Alat pembuat bakpao manual MKS BP03 dari Maxindo. Mau membuat bakpao atau usaha bakpao dengan proses produksi yang lebih mudah? Gunakan alat pembuat bakpao manual MKS BP03 dari Maxindo. Dengan fungsi press, yaitu membentuk cekungan pada adonan bakpao untuk memudahkan pengisian bahan dan fungsi untuk menutup serta memadatkan adonan sehingga menjadi bakpao yang siap dimasak. Proses produksi lebih cepat dan hasil bakpao lebih rapi. Dilengkapi dengan 3 ukuran tres untuk mengakomodir berbagai tipe dan ukuran adonan bakpao, material food grade dan awet, mudah dioperasikan. Dengan desain elegan, dapat dipasang di atas meja sehingga lebih memudahkan penggunaan, handal dan berkualitas. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Mesin penggiling cabai Agrowindo. Untuk menggiling dan menghaluskan cabai serta bumbu basah dengan tingkat kelembutan yang bisa diatur sesuai kebutuhan. Digunakan dalam usaha penggilingan cabai, pembuatan sambal, dan produksi bumbu dapur pada skala usaha dengan fitur dan keunggulan. Terbuat dari material berkualitas, menggunakan penggilingan dari grinder, desain kompak untuk menunjang produksi secara kontinu. Hasil lebih lembut, halus, dan maksimal. Mudah mengatur tingkat kelembutan. Hasil penggilingan akan langsung keluar segera setelah bahan dimasukkan. Handal dan menguntungkan. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Wa qur rabbi zidni ilma. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Karena belum ada pertanyaan yang masuk di kesempatan kedua ini, kita coba melanjutkan sedikit sambil menunggu pertanyaan yang masuk dari pemirsa Niaga TV. Di sini Ibnu Naqib berkata, wa amma nazaruha ila ghairi zaujiha. Adapun hukum seorang wanita memandang kepada yang bukan suaminya atau yang bukan mahramnya, faharamun ka nazarihi ilaiha. Jadi wanita memandang laki-laki yang bukan suaminya, bukan mahramnya, maka itu hukumnya haram. Sebagaimana kana zarihi ilaiha, sebagaimana haramnya seorang laki-laki memandang wanita yang bukan istri dan juga bukan mahramnya. Waqil, ada pendapat tapi menggunakan lafaz qil yang menunjukkan bahwa pendapat ini lemah, yahillu an tanzura minhu ma ada auratiha indal aman. Ada yang berpendapat bahwa diperbolehkan seorang wanita memandang seorang laki-laki selama bukan bagian aurat yang haram dilihat dan dengan syarat aman dari fitnah. Adapun yang berpendapat demikian, mereka berdalil dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, ya, hadis riwayat Imam Bukhari bahwasanya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha pernah satu waktu diajak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk melihat sekelompok orang-orang Habasyah, yaitu orang-orang Ethiopia, ya, yal'abuna bihirabihim fi masjid Rasulillah, yaitu mereka sedang bermain menunjukkan ketangkasan mereka dalam menggunakan apa namanya alat-alat senjata dan yang lain sebagainya di Masjid Rasulullah. Wa yasturuni biridaihi likai angzura ila lu'bihim. Dan aku ditutup oleh ridanya Nabi, jadi kepalanya Aisyah ditutup oleh ridanya Nabi sehingga Aisyah bisa melihat acara apa pertunjukan tersebut. Ini dijadikan dalil oleh sebagian ulama apa namanya yang membolehkannya. Mengomentari hal ini, qala An-Nawawi rahimahullahu taala fil Minhaj al-Ashah at-Tahrim, ya, kahuwa ilaiha. pendapat yang lebih kuat adalah haram, sebagaimana haramnya seorang laki-laki memandang. Memandang itu tentunya menunjukkan adanya apa? Fokus ya, menunjukkan adanya fokus kepada seseorang. Itu haram menurut Imam An-Nawawi. Adapun hadis ini dikomentari oleh Imam An-Nawawi dengan dua kemungkinan. Bisa saja pandangannya tidak memandang kepada wajah, tapi hanya melihat gerakan secara cepat. Ya, artinya Aisyah tidak memperhatikan wajahnya, tetapi memperhatikan gerakannya. Itu bisa pemahamannya. Atau bisa juga dipahami, ya, la'alla hadza kana qabla nuzulil ayah fi tahrimi an-nazar. Boleh juga dipahami bahwa peristiwa yang dialami oleh ibunda kita Aisyah itu sebelum turunnya ayat yang mengharamkan seorang wanita memandang seorang laki-laki. Itu menurut Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Lalu dikatakan di sini, wa yuhramu 'alaiha kashfu syai'in min banadiha limarahiq. Diharamkan atas seorang wanita membuka bagian dari tubuhnya di hadapan seorang marahiq. Apa itu marahiq? Dikatakan oleh Profesor Dr. Mustafa Deep, yaitu seorang anak yang menjelang balig. Ya, menjelang balig. Berdasarkan firman Allah, awitiflil ladhi lam yazharu ala auratin nisa. Boleh menampakkan kepada anak-anak yang belum paham masalah aurat. Berarti kalau yang sudah paham menjelang balig, ya harus ditutup. Aulim ra'atin kafirah. Sebagaimana tidak boleh dia nampakkan auratnya di hadapan seorang wanita yang kafirah. Ya, wanita yang berbeda agama. Kenapa? Karena Allah berfirman, au nisa'ihinna. Nisa'ihin, para wanita di kalangan mereka, yaitu di kalangan orang-orang yang beriman, ai an-nisa'u al-muslimat. Ya. Lalu dikatakan, faltahdharin nisa fil hamamat min dzalika. Maka hendaknya para wanita berhati-hati ya fil hamamat. Kalau zaman dulu ada pemandian umum seperti itu ya, bercampur di sana ya. Kalau sekarang lebih ekstrim lagi mungkin ya. Hari ini lebih apa? Lebih ekstrim lagi. Wa mata haruman nazar haruman lams. Dan ketika diharamkan memandang, secara otomatis diharamkan juga menyentuh. Ya, ketika diharamkan memandang, ya diharamkan juga apa? Menyentuh. Ya. Kecuali dalam kondisi darurat. Ya, dikatakan di sini yubahani lifasdin wa hijamatin wa mudawatin. Tetapi mubah hukumnya kalau untuk tujuan fas, yaitu fasdu. Sekarang sudah mulai berkembang di Indonesia fasdu, yaitu membuka urat tertentu agar darahnya keluar, atau hijamah atau mudawah. Ini pun dalam kondisi tidak ada dokter atau wanita yang bisa apa namanya menanganinya, ya. Atau yubahu an-nazaru li syahadah, atau diperbolehkan memandang kalau untuk tujuan persaksian, ya, wali ta'lim, atau untuk tujuan ta'lim, pengajaran, wa sun'ati atau wa nahwiha biqadril hajah, walaupun itu sesuai dengan kebutuhan. Insyaallah para pemirsa Niaga TV, di kesempatan yang akan datang hari Senin, insyaallah ya, Senin yang akan datang, kita akan bahas pembahasan tentang khitbah. Nah, ini para pemirsa Niaga TV, barangkali nanti ada keluarganya, saudaranya yang akan melakukan khitbah, ini bisa nanti diajak untuk menyimak kajian kita, karena akan dibahas tentang apa itu khitbah, bagaimana ketentuan-ketentuan syar'i tentang masalah khitbah. Sepertinya ada pertanyaan ya, ada satu pertanyaan, coba kita bacakan. Oh, atau ada telepon, coba kita sapa. Silahkan Ibu. Assalamualaikum Pak Ustaz. Salam Pak Ali ya, silahkan Pak Ali. Iya Pak Ustaz, makasih Pak Ustaz. Ini Pak Ustaz, ada salah satu ustazah mengomentari khitbah. Mengomentari apa Pak Ali? Khitbah. Iya. Bali yang baru-baru jelek ini yang berjilbab berbulir-bulir sampai ke kaki. Menurut beliau, jilbab itu cukup menutupi dada. Jadi nggak perlu berlebihan di luar. Baik. Itu mohon dengan motor. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik Pak Ali dan semua pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada. Ya, sebenarnya ketika kita mendapatkan permasalahan seperti ini, ya dikembalikan saja kepada aturan syariatnya, ya. Berlebihan atau tidak berlebihan itu kan dinilai oleh syariat, bukan dinilai oleh nafsu kita, tapi dinilai oleh syariat. Ya, apa yang diatur oleh syariat, ditentukan oleh syariat, maka dia tidak bisa disebut berlebih-lebihan. Misalnya syariat mengatakan bahwa aurat nisa, aurat perempuan itu jami'u badaniha. Itu di mazhab Imam Syafi'i. Ya, tentunya beliau memiliki dasar atas pernyataan itu dan sudah kita bahas. Ya, bahwa auratun nisa jami'u badaniha illal wajh wal kaffain. Ya, aurat wanita adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan tangannya. Tangan pun hanya batinul kaf wa zahiru al kaf. Itu saja, selebihnya adalah aurat. Apakah ketika seorang muslimah menutup auratnya dengan sempurna, dia mengamalkan firman Allah di surat Al-Ahzab 59, ya ayuhan nabi kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Wahai Nabi, perintahkanlah istrimu, anak-anakmu, dan para wanita muslimah agar mereka mengulurkan jilbabnya ke atas dada-dada mereka. Ya, masalah kaki, apakah kaki itu aurat? Iya, ada hadis yang menunjukkan bahwa kaki itu adalah bagian dari aurat. Ya, bagian dari aurat. Berarti yang boleh nampak itu hanyalah wajah dan telapak tangan. Bahkan para ulama telah berselisih pendapat tentang hukum menutup wajah. Itu khilaf, ya, walaupun pendapat yang kuat, wallahu alam bisawab, menutupnya adalah sunnah, minas sunnah. Walaupun sebagian ulama cenderung mengatakan wajib, sebagian ulama, walaupun ini masalah khilaf di kalangan para fuqaha. Jadi istilah berlebihan atau tidak berlebihan itu dikembalikan kepada syariat. Bagaimana syariat mengajarkan, bagaimana syariat menentukan, ya, bagaimana syariat memerintahkan, maka itu yang kita ikuti. Allah alam bisa. Ada pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada seorang ibu yang ingin berpuasa karena anaknya ingin soleh, apa diperbolehkan? Beribadah secara umum, ya, bukan hanya berpuasa, baik itu sholat, baca Quran, puasa, sedekah, ya, itu jadi investasi berharga untuk anak-anak kita. Ketika Allah Ta'ala menjelaskan perbuatan Nabi Khidir yang memperbaiki tembok yang hampir runtuh, saat itu Allah berfirman, wa ammal jidaru fakana ligulamaini yatimaini fil madinah wa kana abuhuma saliha. Ya, adapun kenapa Khidir mendirikan dinding yang hampir rubuh itu, karena itu adalah milik anak yatim, dan anak yatim itu ayah mereka adalah orang yang soleh. Artinya Allah hendak menjaga harta itu untuk anak yatim disebabkan karena kesolehan orang tuanya. Ini menjadi kabar gembira untuk kita semua, bahwa kesolehan, kebaikan ayah, kebaikan ibu itu akan menjadi kebaikan untuk anak-anaknya di masa yang akan datang. Oleh karenanya, bersemangatlah untuk terus melakukan kebaikan sambil kita mengikhlaskan niat, memperbaiki cara. Mudah-mudahan itu menjadi sebab kebaikan juga untuk anak keturunan kita. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana batasan aurat yang boleh dilihat antara anak mantu dan mertuanya yang tinggal satu rumah? Tadi yang sudah kita sampaikan, ya. Allah berfirman, apa? Wala yubdina zinatahunna. Ya, seorang wanita tidak boleh menampakkan auratnya kecuali kepada suami mereka, lalu kepada ayah mereka, ayah kandung mereka, atau kepada ayah dari suami mereka. Dan yang dimaksud di sini adalah apa yang ada di atas pusar di bawah lutut. Adapun yang di bawah antara lutut dengan pusar itu tidak boleh haram. Ya, itu tidak diperbolehkan. Tapi yang dari atas pusar ke dari pusar ke atas atau lutut ke bawah itu mungkin saja terlihat, misalnya dia lagi menyusui anaknya dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Itu barangkali yang bisa kita bahas di pagi hari ini. Insyaallah kita berjumpa lagi di kesempatan yang lain. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.